اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube ataupun channel Facebook Radio Roja Bandung, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita sekarang ini. Alhamdulillah, pagi ini hari kedua di bulan Ramadan, kita kembali berjumpa untuk mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan saum Ramadan. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Kita sekarang akan bahas tentang fadailus siyam, beberapa keutamaan saum. Keutamaan saum dilihat dari beberapa poin berikut ini. Pertama, Allah mewajibkan saum kepada seluruh umat, bukan hanya bagi umat Islam semata-mata, tapi juga umat-umat terdahulu. Oleh Allah diwajibkan saum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyamu, kama kutiba alalladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian saum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi orang-orang sebelum kita, zaman baheula, Yahudi, Nasrani, atau umat-umat sebelumnya juga diwajibkan untuk melakukan saum. Seluruh manusia dari awal sampai akhir telah diberi kewajiban saum ini oleh Allah. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya saum sebagai salah satu di antara bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Keutamaan saum yang kedua adalah saum itu bisa menjadi penghapus seluruh dosa. Tidak hanya yang kecil, tapi juga yang besar. Asal saumnya dibarengi dengan dua syarat. Syarat pertama, yang menjadi landasan saumnya iman kepada Allah. Yang kedua, ikhlas. Hanya mengharapkan pahala Allah dan dilakukan karena takut terhadap azabnya. Kalau dua syarat ini terpenuhi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, baik kecil ataupun besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang melakukan saum Ramadan karena iman dan ihtisab. Makna iman adalah imanan billah wa ridhan bi fardhiyatis saum alaihi. Maksud iman di sini iman kepada Allah dan ridha dengan kewajiban saum terhadap dirinya. Ridha diberi kewajiban saum oleh Allah karena yang menyuruhnya adalah zat yang kita imani, yaitu Allah Azza wa Jalla. Adapun makna ihtisab adalah ihtisaban li thawabih wa ajrih. Lam yakun karihan li fardih, wala syakan fi thawabihi wa ajrih. Makna ihtisab adalah mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Sedikitpun tidak ada keberatan terhadap saum yang diwajibkan kepada dirinya. Sedikitpun tidak ada keragu-raguan terhadap besarnya pahala dari saum yang dilakukannya. Jadi siapa orang yang saum atas dasar iman dan ihtisab, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu di antara faedah atau keutamaan saum bisa menghapus dosa-dosa. Dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, as-salawatul khamas wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa antara ibadah-ibadah tadi. Ibadah Ramadan yang kita lakukan sekarang, penghapus dosa yang kita lakukan sejak Ramadan tahun lalu sampai sekarang. Masuk Ramadan ini, kita melakukan saum siang harinya, qiyam di malam harinya. Qiyam itu tarawih, qiyam Ramadan. Siang malam ibadah, maka menghapus seluruh dosa yang kita lakukan sejak Ramadan tahun yang lalu sampai Ramadan tahun yang sekarang. Begitulah seterusnya. Oleh karena itu, maka saum sebagai penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allah pun di dalam surah Al-Ahzab 39 menyatakan, was-saimina was-saimat, laki-laki yang saum dan wanita yang saum, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang sangat besar. Jadi salah satu di antara faedah saum, keutamaan saum, bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Lapar kita, haus kita, lemes kita, ketidaknyamanan kita hanya sementara, ternyata dibayar dengan sangat mahal oleh Allah Azza wa Jalla berupa ampunan yang sangat besar bagi kita. Terhapus dosa-dosa kita. Inilah keutamaan yang kedua. Ketiga, di antara keutamaan saum adalah pahala dari saum melimpah, banyak, tidak dihitung dengan angka, tidak dihitung dengan takaran, tapi digelontorkan dengan jumlah yang sangat-sangat-sangat banyak. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi. Kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan bagi bani Adam itu bagi dirinya sendiri, kecuali saum. Saum itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Kenapa saum itu disebut untuk Allah? Karena orang yang melakukan saum, orang itu nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat, bukan karena ingin dinilai oleh manusia, dibalas oleh manusia, dipuji oleh manusia, bukan. Tapi semuanya itu karena Allah. Seandainya orang melakukan saum untuk diketahui, dipuji, dibalas oleh manusia, niscaya dia akan pura-pura saumnya. Ketika di rumah tidak ada orang, Ambil saja minum, makanan, bawa ke kamar, ceklek dikunci, makan, minum sepuas-puasnya. Orang enggak ada yang melihat. Nah, setelah beres, cuci lagi itu piring, itu gelas, kemudian pura-pura lemes lagi. Itu kalau saumnya karena manusia. Tapi kita tidak melakukan itu. Mau sendirian, mau ada orang, mau tidak. Atau kita pergi ke kota, orang gak ada yang mengenal. Banyak rumah-rumah makan yang masih buka. Kita punya uang. Tidak ada orang yang kenal, yang tahu bahwa kita makan. Tapi kita tidak melakukan itu. Karena tahu Allah Maha Melihat. Saum ini kita lakukan hanya untuk Allah. Kenapa kita tidak buka walaupun tidak ada yang melihat? Karena takut terhadap azab Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka saum itu dikatakan oleh Allah, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang itu meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum karena aku. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, maka saum adalah satu-satunya amalan yang pahalanya tidak akan dikurangi, tidak akan diambil karena kedzaliman yang dilakukan oleh manusia. Nanti manusia di akhirat setelah selamat nyebrang shirath. Shirath itu terbentang di atas neraka. Shirath itu keadaannya mengerikan. Ya sangat kecil, setajam, bagian tajam dari pedang. Ya sangat gelap. Ya juga leer, matak tisereule, tikosewat, tijalike, tisorodot, tigebrus wekana neraka. Bikin tergelincir. Karena licinnya, karena kecilnya, dan juga karena gelap, terus ada muncul besi-besi yang panjang seperti kaki gurita, cumi-cumi raksasa gitu ya, yang hidup yang menyambar setiap orang yang mencoba menyeberang shirath. Bayangkan susahnya. Setelah susah berhasil nyebrang ke sana, sebelum masuk ke surga ada qisas. Kisos itu perhitungan atas kedzaliman yang pernah dilakukan oleh manusia di dunia dan belum terbayar, belum terbalas kedzalimannya di dunia. Maka dibayarnya dengan pahala, dibayarnya dengan dosa. Pahala dari orang zalim dioper, diberikan kepada orang yang didzalimi, terus dosa orang yang didzalimi dioffer, dipindahkan ke orang yang zalim, ya. Nah, itu yang akan dilakukan. Kecuali pahala saum. Pahala saum itu utuh tetap. Sebagaimana perkataan Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Kata Imam Sufyan, "Idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu abdahu wa yu'addama alaihi minal madhalim min sa'iri amalihi hatta idza lam yabqa illa saum yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madhalim wa yudkhiluhul jannah bisaum." Apabila datang hari kiamat, Allah menghisab seluruh hamba-Nya, lalu ditunaikan seluruh kedzaliman dari seluruh amalnya. Maknanya pahala dari seluruh amal diambil untuk membayar kedzaliman yang dahulu pernah dilakukannya. Sehingga tidak lagi tersisa pahala amal-amalnya. Karena kedzalimannya banyak. Jadi yang harus dibayar dari yang harus dibayar oleh pahala itu juga banyak. Pahalanya diberikan terus. Bagerku pahala. Baik dermawan oleh pahala. Itu orang-orang zalim itu sama dengan orang yang dermawan dengan pahala. Pahalanya dibagi-bagi. Rata-rata orang yang zalim itu pahalanya enggak seberapa ya. Kalau orang yang zalim, kedzaliman yang menunjukkan sholatnya enggak benar. Kalau toh dia sholat, belum tentu ada pahalanya itu. Kalau toh ada pahala, mungkin cuma sedikit. Dia saum, tapi tetap zalim, menunjukkan saumnya itu belum tentu diterima, belum tentu diberi pahala. Sebab saum yang benar, yang diterima, diberi pahala oleh Allah, mah saum yang berefek orang itu tidak berbuat zalim kepada orang lain. Sholat juga begitu, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang sholat tapi tetap keji dan munkar setelah sholatnya, tetap zalim kepada orang, menunjukkan sholatnya enggak diterima. Orang yang zalim pahalanya belum tentu banyak. Sudah belum tentu banyak, zalim, pahala yang sedikit itu dibagi-bagi itu. Dermawan dengan pahala tuh orang yang zalim. Yang zalim rata-rata punya kelebihan. Kelebihan uang, kelebihan kekuasaan, kelebihan pangkat, jabatan. Dia punya pangkat, punya kekuasaan, punya jabatan, punya uang. Biasanya kayak begitu yang zalim tuh kepada orang lain. Orang yang didzaliminya enggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa melawan, tidak bisa menuntut balas. Sok, kalau umpamanya ada pejabat dengan kekuasaannya menggusur rumah dan tanah rakyat. Rakyat bisa melawan? Enggak, duh tuh baru dak. Ini heboh. Jadi rata-rata tidak terbalas di dunia. Nanti di akhirat nih. Rakyat itu panen pahala dari para pejabat, dari para penguasa. Penguasa itu membagi-bagikan pahalanya tuh kepada rakyat yang pernah dizaliminya tuh nanti. Ya, sekarang tertawa, ketawa, ketiwi. Nanti di akhirat bakal berteriak histeris, menangis karena penuh penyesalan. Ya. Nah, pahalanya tidak seberapa, kedzalimannya banyak, dibagi-bagi. Tinggal semua amal pahalanya habis, tinggal pahala saum. Nah, pahala saum tidak. Lalu Allah memasukkan orang itu ke dalam surga karena saumnya. Saum mah utuh tuh, pahala dari saumnya. Berdasarkan hal itulah, maka itu yang menjadi penyebab dari keutamaan saum dibanding amalan-amalan yang lainnya. Terus di dalam hadis tadi Allah menyatakan wa ana ajzi bihi. Aku yang akan memberi balasan langsung kepada orang yang saum. Kalau Allah yang memberikan balasan, itu dilipat gandakan banyaknya melebihi daripada amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Karena sudah diterangkan. Kemarin sore dijelaskan di Bandung, di Cipaganti, tapi dimasukkan ke radio. Bahwa di dalam saum terkandung seluruh jenis kesabaran. Sabarnya ada berapa? Tiga. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Maknanya apa? Istiqamah, continue, dawam, terus menerus. Melakukan perintah Allah. Tidak tergoda oleh apapun. Ada godaan ini, godaan itu, tetap saja melakukan ketaatan. Kalau enggak sabar, mah bisa berhenti itu. Orang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Suatu saat, ayah Persib main pas maghrib. Dilewat itu maghrib teh sholatnya itu. Atau dikebut. Wah, kalau di masjid mah lama, bisa kaburu gol gitu ya. Jadi langsung wudu, pas azan langsung dikebut sholat, tilu rokaat, tilu menit, beres, canggol. Hanya karena tergoda oleh sepak bola di TV, ke masjidnya absen dulu. Ini orang gak sabar. Di dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, atau tidak Persib, timnas deh main, ngelawan Batur, barjeng eleh deh. atau ada Piala Eropa atau Piala Dunia. Kalau Piala Eropa, Piala Dunia rata-rata tengah malamnya. Tapi kalau timnas atau Liga Indonesia biasanya pas mau maghrib tuh. Maka lamun Persib main di jalan teh kararosong tah. Biasanya marah racet. Tapi pas oh nah itu teh kosong ke oh anu main Persib tuh. Alhamdulillah kosong. Nah, jadi kalau tergoda oleh sesuatu dari urusan dunia sampai sholat pun tidak ke masjid, orang itu tidak sabar. Merokok ataupun mabuk dilakukan lalu tobat, berhenti, dijauhi. Ada godaan? Ada. Pas setelah makan, aduh asa hararasem ya mulut. Itunya, oyong pisan. Nah, ayah godaan tah. Ketemu kawan-kawan di asongan. Nih, ayo rokok. Aduh, godaan itu tuh. Tidak diambil, ingin. Tidak diambil, dipoyokan. Naon bahasa Indonesia na dipoyokan. Jadi, diejek. Ah, sok suci. Ah, banci. Yang tidak merokok dikatakan banci. Padahal rata-rata banci merokok. Rata-rata. Hampir tidak ada banci yang tidak merokok. Ya. Terbalik sekarang. Yang merokok banci itu. Apa buktinya? Tuh lihat para banci sekarang merokok. Nah. Yang tidak merokok itu lelaki sejati. Dia tidak terbawa oleh gaya hidup yang buruk. Yang merusak kesehatan. Mengganggu banyak orang. Dia tegar. Dia menjauhi. Itu lelaki sejati itu. Ya, yang mudah tergoda itu yang banci. Oleh karena itulah maka ketika sudah mulai berhenti merokok, berhenti mabuk, terus ada tawaran, itu godaannya gede, besar. Kalau ternyata ah coba sakenyot mah gitu aja, tidak sabar itu orang. Jadi sabar kedua, sabar dalam meninggalkan apa yang Allah larang. Yang Allah haramkan. Sabar ketiga, sabar dalam menahan penderitaan. Tidak berkeluh kesah. Tidak mengeluh. Tidak menggerutu di dalam menahan penderitaan. Itu sabar. Tiga jenis kesabaran ini tiga-tiganya ada dalam saum. Di dalam saum ada sabar di atas perintah Allah. Walaupun lapar, walaupun haus, tetap lanjutkan saumnya. Di dalam saum ada sabar dalam menjauhi apa yang Allah larang. Tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwat. Itu semuanya dijauhi, sabar. Di dalam saum ada sabar dalam menahan penderitaan. Laparnya, hausnya, lemesnya itu penderitaan. Ditahan tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak menggerutu, tidak diungkit-ungkit. Itu aduh lapar jam berapa maghrib. Aduh masih 8 jam lagi. Atau udah jam 9 pagi masih nanya maghrib. Sudah nanya maghrib gitu ya. Terus diungkit-ungkit. Setahun ini mah lapar ya. Emang tahun yang lalu tidak lapar gitu. Tetap saum tahun mana-mana pun. Tetap lapar. Jangan diungkit-ungkit. Jangan diomongkan-omongkan. Seolah-olah itu keluhan. Maka keluhan menunjukkan ketidaksabaran. Tahan, tegar. Bahkan yakini, setiap ada lapar yang terasa, haus yang terasa, lemes yang terasa, bergembiralah, berbahagialah. Karena apa? Laparnya, hausnya, lemesnya, menggugurkan dosa, mengundang pahala, itu untuk akhirat kita, untuk dunia kita itu menyehatkan. Begitu lapar terasa, itu proses. Proses yang baik dalam tubuh kita. Itu proses membuang racun-racun yang berbahaya bagi manusia. Nanti dikeluarkan. Dikeluarkan lewat air kencing. Dikeluarkan lewat keringat. Dikeluarkan lewat ludah. Dikeluarkan lewat seluruh pengeluaran dari tubuh kita. Itu sehat. Seperti orang sudah olahraga, angkat beban gitu. Apa yang terasa setelah itu? Pegal. Pegal itu proses yang baik yang sedang dialami oleh tubuh. Sel-sel yang rusak akibat mengangkat beban berat, itu sedang diperbaiki. Nanti otot kita akan lebih kuat, lebih baik, lebih menonjol. Lemak-lemaknya dibuang, yang tidak gunanya, yang tidak bergunanya dibuang. Itu kan begitu. Maka orang-orang yang tahu setelah pegal berolahraga, pegal dia nikmati rasa pegalnya, nikmat pegal itu. Karena itu proses menuju ke arah yang lebih baik. Lapar juga begitu, haus juga begitu. Maka ketika lapar, haus kita rasakan, berbahagialah. Itu proses yang baik yang sedang dialami oleh tubuh kita. Dan itu menguntungkan di akhirat, dosa berguguran, pahala bertambah, terus kemuliaan meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu yang membuat kita sabar. Jadi di dalam saum ada seluruh jenis kesabaran, karena itulah pahalanya melimpah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa menyebut angka, tanpa ditimbang, tanpa ditakar, tanpa dihitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak dan sangat besar. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 35 yang tadi disebutkan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sediakan bagi orang yang saum, baik laki-laki ataupun perempuan, ampunan dan pahala yang besar. Pahalanya besar, ampunannya besar. Besarnya ampunan menghapus dosa-dosa dalam jumlah yang banyak dan besar. Dan pahala yang besar memberi keuntungan kepada kita, karena itu yang memberikan kemuliaan lebih tinggi di mata Allah Azza wa Jalla dibanding sebelumnya. Ya, itulah yang kesekian dari keutamaan saum. Berikutnya, di antara keutamaan saum adalah saum itu junnah. Junnah artinya perisai. Di dunia juga di akhirat. Adapun di dunia, saum menjadi perisai dari dua hal. Pertama, dari lagha dan rafath, dari dosa. Orang ketika saum mau melakukan dosa, ingat sedang saum, enggak jadi lagi saum. Nanti saumnya rusak. Dosa kemaksiatan yang kita lakukan ketika saum tidak membatalkan saum kita. Saum kita tetap sah, tapi merusak nilai saum, merusak pahala dari saum yang sedang kita lakukan. Batal ma tidak. Cuma apa tadi? Merusak, pahalanya hilang, minimal berkurang. Maka orang yang sedang saum pas mau melakukan dosa, pas ada orang umpama ngajak berantem, aduh sedang saum, dia tahan dirinya. Agar tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang kotor, yang menyakiti orang. Dia tahan saum, takut saumnya ini rusak nilainya. Maka saum menjadi junnah atau benteng atau perisai atau tameng dari perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala rafatha wala yaskhab." Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang saum, jangan berbuat lagha, jangan berbuat rafas, jangan berbuat sakhab. Lagha artinya melakukan, mengatakan yang sia-sia. Rafas, bahasa Sunda nama jorang, porno. Jangan berbicara perkara-perkara yang menyerempet-nyerempet masalah yang porno, yang jorang, ucapan, pikiran, ataupun perbuatan. Itu namanya rafath. Sahab artinya perbuatan yang mengundang pertengkaran dengan orang lain. Seperti memarahi, menghina, mengejek orang lain, atau orang lain yang mengejek, menghina kita, bahkan mengajak ribut, lalu kita layani, itu sahab namanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, apabila ya salah seorang di antara kamu sedang saum, lalu ada orang yang mencela, yang mengajak ribut, mengajak berantem, mengajak berkelahi, maka jangan dilayani, jangan dilawan, tapi katakanlah saya sedang saum. Itu menjadi benteng dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu di dunia. Yang kedua, menjadi benteng dari syahwat. Karena salah satu di antara pembatal saum itu melampiaskan syahwat, maka dengan saum menjadi terhindarkan. Ketika kita jalan-jalan ke kota, mau belanja keperluan lebaran umpamanya, di kota, di mal, di jalan, di mana-mana banyak wanita yang mengumbar aurat. Pakai lekbong, kelek katembongnya, pakai naon? Dajal. Pakai sekwilda, sekitar wilayah dada, kelihatan gitu ya. Nah, itu bisa mengundang syahwat. Kalau dilihat, ditetep, ditatap, batal gak saumnya? Saumnya tidak batal. Tapi rusak nilai saumnya. Pahalanya hilang. Capek gawe, teka pake, barijang, diteke. Sudah capek berbuat, gak kepake, digetok lagi. Sudah kita lapar-lapar tuh. Haus, lemes. Rusak semuanya. Tidak ada pahalanya. Bahkan diazab oleh Allah hanya karena melihat aurat lawan jenis kita. Nah, maka tahu itu kita akan menjaga diri. Aduh, gak mau saum kita rusak hanya karena melihat hal yang seperti itu. Itu menjadi tameng. Nabi SAW mengisyaratkan saum bisa menurunkan syahwat. Karena lapar, selera kepada syahwat menjadi hilang, minimal berkurang. Beliau bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj faman lam yastati fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Hai para pemuda, ditujukan kepada para pemuda yang syahwatnya sedang bergejolak, sedang memuncak. Barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk menikah, menikahlah. Karena dengan menikah bisa lebih menundukkan pandangan, bisa lebih memelihara faraj. Tapi siapa yang belum mampu nikah, mungkin karena belum dapat jodoh gitu, maka hendaklah dia saum. Karena sungguhnya saum itu menjadi pengendali terhadap syahwatnya. Syahwatnya turun, minimal berkurang, maksimalnya hilang selama saumnya. Oleh karena itulah maka saum menjadi benteng perisai dari dua hal di dunia, yaitu dari dosa dan dari syahwat. Adapun di akhirat, saum menjadi benteng dari api neraka. Nabi SAW menyatakan, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal amdu minan nar. Saum itu adalah perisai. Seorang hamba membentengi dirinya dengan saum tersebut dari api neraka. Ya. Keutamaan saum yang berikutnya. Orang yang saum akan mengalami dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Satu di dunia, dua di akhirat. Adapun di dunia adalah ketika berbuka. Berbuka ini ada dua. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bersabda, lisaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbah fariha bi saumihi. Orang yang saum bakal mengalami dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika iftar, kebahagiaan kedua ketika bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Kebahagiaan pertama ketika iftar, iftar ada dua makna. Pertama, berbuka ketika maghrib. Setiap orang pas maghrib senang tidak? Senang itu yang paling ditunggu-tunggu. Biasanya adzan itu sesuatu yang tidak ditunggu. Mending nantilah adzan masih lama, kecuali adzan maghrib ketika saum ditunggunya. Dari jam 5 itu radio sudah di-setel. Internet dibuka lewat streaming ke Papua. Ke Papua jam 4 sudah adzan. Jam 4 kita di sini di Papua sudah adzan. Itu sudah ada adzan gitu. Ternyata di Papua ya. Di waktu Indonesia bagian timur dia 2 jam sebelum kita sudah adzan. Enggak boleh kita buka karena kita di Bandung bukan di Papua. Orang Papua iya jam 4 di kita di sana mungkin sudah jam 6 dan sudah maghrib. Jadi azan maghrib adalah saat yang ditunggu. Begitu azan bahagia. Ini iftar pertama. Karena sedang lapar jadi boleh makan. Dan biasanya menu makanan ketika berbuka biasa nama istimewa ya. Hari-hari biasa enggak pernah ada kolak waktu maghrib. Waktu saum mah ada kolak. Ada candil. Ada sirup. Ada es kelapa muda. Ada segala yang enak-enak. Ya. Iftar kedua adalah lebaran. Setelah Ramadan selesai, semua orang berbahagia, bergembira dengan lebaran yang dialaminya. Biasanya hari-hari sebelumnya lapar, haus. Lebaran mah wajib makan, wajib minum. Tidak boleh saum. Siapa yang saum lebaran, saumnya tidak sah dan dia berdosa. Karena lebaran saat yang diharamkan untuk melakukan saum. Berbahagialah seluruh manusia, kaum muslimin ketika lebaran. Itulah saat kebahagiaan di dunia. Adapun saat kebahagiaan di akhirat ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, karena ketika itu Allah memberikan pahala yang melimpah. Dimasukkan ke dalam surga yang pintunya spesial untuk orang-orang yang saum, namanya apa? Rayyan. Nanti Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, "Aina as-saimun?" Ya. Liyadkhulul jannata min babir rayyan alladhi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Mana orang-orang yang ketika di dunia dulu saum? Mana orang-orang yang suka saum? Silakan mereka masuk surga melalui pintu rayyan yang tak ada yang boleh memasuki pintu rayyan seorang pun selain orang-orang yang saum. Hanya orang-orang yang saum yang masuk surganya melalui pintu royan, pintu yang istimewa, yang spesial. Enggak sembarang orang bisa masuk. Hanya yang ahli saum. Nah, coba bayangkan ketika seorang pekerja, dia bekerja, tidak langsung dibayar, tapi nanti ditangguhkan di awal bulan. Langsung menghadap ke bosnya dan bosnya yang langsung memberi upah atas kerjanya. Besar kecilnya upah bergantung kepada kinerja dia. Kalau kerjanya ya rajin, semuanya dikerjakan. Ini itu dicatat, ada catatannya mandor tuh. Lebih banyak pekerjaan, lebih banyak catatan, lebih banyak upahnya. Begitu tiba saat gajian dipanggil oleh bos. Satu-satunya maksud si bos memanggil orang itu hanya memberikan upah. Apa yang dirasakan oleh orang yang bekerja tadi ketika dapat panggilan dari bos, "Fulan, silakan menghadap." Wah, tahu bakal di apa? Bakal digaji, diberi uang. Melangkahnya juga bari heheotan. Melangkahnya juga sambil bersiul, ya. Bari sumringah, wajahnya cerah. Wah, saya dipanggil bos. Begitu dipanggil bos, suruh tanda tangan. Nah, di dalam kertas yang dia tanda tangan ada angka. Ulu, angkanya panjang dan gede. Di sampingnya ada amplop yang isinya tebal segepok. Nih, upah kamu. Senang apa tidak? Senang. Bertemu dengan bos adalah saat yang dinanti-nanti oleh seluruh pekerja. Senang banget di awal setiap bulan. Bayangkan itu baru orang loh. Si bos itu orang. Dan yang diberikan uang yang sebulan juga mungkin sudah habis sebelum sebulan ya. Bayangkan ini Allah Azza wa Jalla yang manggil mau memberikan pahala atau saum yang kita lakukan. Besar kecilnya pahala yang Allah berikan, balasan yang Allah berikan tergantung dari kualitas saum kita. Kalau saum kita berkualitas bagus, tidak hanya mulut dan perut yang saum, tapi seluruh indera kita saum. Selama saumnya dibarengi baca Quran, dibarengi tholabul ilmi, dibarengi dengan infak sedekah, dibarengi dengan banyak zikir dan berdoa, dibarengi dengan semua amal soleh di siang harinya, malam harinya diisi qiyam Ramadan, diisi tarawih, diisi baca Quran, diisi zikir doa-doa. Waktu saumnya itu dibarengi dengan banyak amal soleh yang beragam, itu semua dicatat. Ada yang mencatat, nanti pas bertemu dengan Allah, semua hasil jerih payah dari amal soleh yang kita lakukan, Allah berikan. Nih, waduh, itu lebih bergunung-gunung emas itu. Jadi paling membuat bahagia orang yang saum. Lalu Allah menyatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang saum? Liadkhulul jannatan min babir rayyan. Silakan dia masuk surga melalui pintu rayyan. Alladzi la yadkhuluha ahadun ghairuhum, yang tidak bisa dimasuki oleh seorang pun selain oleh orang-orang yang saum tersebut, ya. Berdasarkan hal itu, maka orang yang saum akan berbahagia di akhirat ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla yang kebahagiaannya tidak bisa digambarkan oleh apapun di alam dunia. Karena itu gaib, dan apa yang terjadi di alam gaib tidak bisa terjangkau oleh panca indera bahkan akal kita. Inilah di antara beberapa keutamaan dari saum. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, baik pendengar di rumah ataupun para hadirin di sini, untuk pagi ini saja ya. Pagi ini tidak ada tanya jawab. Dan saya hanya sampai di sini sebab harus ngejar ke tempat lain lagi. Insya Allah kalau besok seperti biasa ada tanya jawab dan waktunya agak panjang. Sekarang cukup sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.